Kaum Sabi'in adalah suatu kaum yang mereka tetap di atas fitrahnya. Namun mereka tidak punya agama yang menjadi pedoman untuk mereka ikuti. Tafsiran bahwa kaum Sabi'in adalah kaum yang tetap di atas fitrahnya, namun tidak punya agama yang tetap sebagai panduan yang diikutinya. Ini tafsiran yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Sekaligus tafsiran ini sebagai bantahan kepada mereka yang menyatakan bahwa kaum Sabi'in itu adalah suatu kaum yang berasal dari agama Yahudi. Ini tidak benar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, innahum laisu yahudiyan, wala nasraniyan, wala majusiyan, wala musyrikin. Mereka bukanlah Yahudi, bukan pula Nasrani, bukan Majusi, dan bukan pula musyrikin. Innama hum qaumun baquna ala fitratihim. Akan tetapi mereka yang disebut dengan Sabi'in itu adalah suatu kaum yang tetap di atas fitrahnya. Tetap di atas fitrahnya. Mereka hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang salaf, Wahab ibnu Munabbih, beliau pernah ditanya tentang siapakah kaum Sabi'in yang dimaksud. Kata beliau, alladzina ya'rifuna Allah wahdah. Kaum Sabi'in itu adalah orang-orang yang hanya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka tidak punya syariat. Mereka tidak punya syariat untuk mereka amalkan. Namun demikian, mereka tidak pernah melakukan kekufuran. Jadi sekali lagi, salah kalau ada yang menafsirkan bahwa kaum Sabi'in itu adalah suatu kaum yang berasal dari agama Yahudi. Ini tafsiran Quraisy Syihab. Itu tidak benar. Ya. Yang benar adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Qala ha'ula'i jami'an, mereka semuanya, orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, ya, idza saddaqu billahi tasdiqan sahihan khalisan, kalau mereka membenarkan Allah, beriman kepada Allah dengan benar, dan beriman kepada hari kebangkitan dan pembalasan, kemudian mereka juga beramal dengan amal yang diridhoi oleh Allah, maka telah tetap pahala mereka di sisi Allah sebagai Rabbnya. Tidak ada rasa khawatir dalam diri mereka terhadap apa yang akan mereka hadapi dari urusan-urusan akhirat, dan tidak pula mereka bersedih hati atas apa-apa yang mereka luput dari urusan dunia. Wa amma ba'da bi'sati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di sini, Allah sebutkan di sini di ayat yang ke-62 perihal Yahudi, Nasoro dan Sabi'in, itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kemudian kaum Sabi'in yang sebelum diutus Nabi Muhammad, mereka beriman kepada Allah, maka Allah akan beri mereka pahala. Allah akan siapkan pahala bagi mereka. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, khataman lin nabiyina wal mursalin ila nasi kafah, sebagai penutup para nabi dan rasul, fala yaqbalullahu min ahadin dinan ghayra ma jaa bihi, maka Allah tidak akan menerima agama dari seorang pun kecuali agama yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Islam. Maka jangan mengikuti tafsirannya kaum liberal yang mereka mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam semuanya sama. Agama yang berasal dari Tuhan. Ya. Tidak beda. Ini keliru. Ya. Yang dimaksud di ayat ini adalah Yahudi dan Nasrani yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Kalau di antara mereka ada yang beriman kepada Nabi Muhammad, ya, beriman kepada Allah, maka mereka mukminin. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di antara mereka ada yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kafir. Ya, maka mereka kafir, baik Yahudi maupun Nasrani. Nah, selanjutnya ayat yang ke-63. Qala wa idh akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, dan kami angkat gunung Tursina ya, di atas kalian. Khudhu ma atainakum, maka ambillah oleh kalian apa yang telah kami datangkan untuk kalian, yaitu kitab Taurat, biquwwah, dengan kuat ya, dengan sebenar-benarnya. Wadhkuru ma fihi, dan ingatlah selalu apa yang tertuang di dalamnya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tafsirannya, qala wadhkuru ya Bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, hina akhadna al-ahda al-mu'akkada minkum, ketika kami mengambil perjanjian dari kalian, bil imani billah wa ifradihi bil ibadah, agar kalian beriman kepada Allah dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Wa rafa'na jabal at-tawri fawqakum, lalu kami angkat gunung Tursina itu di atas kalian. Wa qulna lakum, dan kami katakan kepada kalian, khudhu al-kitab, ambillah kitab ini. Ambil kitab ini, alladhi a'tainakum, yang kami berikan kepada kalian, bijiddin wajtihad, dengan penuh kesungguhan. Wahfadhuh, dan jagalah ia. Jagalah kitab tersebut. Wa illa, kalau tidak, tabakna atau atbakna alaikumul jabal, maka kami akan timpakan kepada kalian gunung tersebut. Wala tansau Taurat, jangan sekali-kali kalian lupakan kitab Taurat. Qawlan wa amalan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Kaitat taquni, agar kalian bertakwa kepadaku. Wa takhafu iqabi, dan agar kalian takut kepada hukumanku. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian terhadap Bani Israel. Ya, agar mereka beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada mereka untuk mengambil, menerima kitab Taurat. Kalau seandainya mereka melanggar janjinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan gunung Tursina yang telah Allah angkat di atas mereka. Berikutnya, ayat yang ke-64. Thumma tawallaitum min ba'di dhalik. Namun, kemudian, kata Allah, tawallaitum min ba'di dhalik, kalian berpaling setelah itu. Falaula fadlullah alaikum wa rahmatuh, jika bukan karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, lakuntum minal khasirin, tentu kalian akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Tafsiran dari ayat ini, qala thumma khalaftum wa asaitum marratan ukhra. Namun kalian kemudian menyelisihi dan bermaksiat atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'da akhdhil mithaq wa raf'il jabal kasya'nikum da'iman, setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengambil perjanjian dari kalian, dan setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat gunung Tursina di atas kalian, kasya'nikum da'iman, seperti kebiasaan kalian. Setiap kali berjanji, selalu mengingkari. Dan ini bukan sekali ini saja, tapi sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, sekian kali ya, mereka berjanji di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Allah, bahkan berjanji kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tetapi setelah itu mereka menyelisihinya. Ini adalah kebiasaan Bani Israel. Falaula fadlullah alaikum, andai bukan karena karunia Allah atas kalian, wa rahmatuhu bitaubah, dan kasih sayangnya, kasih sayang Allah dengan taubat, wa tazawuj an khatayakum, dan pemberian maaf Allah atas kesalahan-kesalahan kalian, lasirtum minal khasirina fid dunya wal akhirah, niscaya kalian akan menjadi orang yang rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi karunia Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maha luas. Ampunan Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian. Ya. Sungguh sangat besar kasih sayang, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa apapun yang kita lakukan, kalau kita mau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkannya. Dan subhanallah, dosa itu ternyata tidak punya aroma. Ya. Seandainya dosa itu punya aroma, niscaya tidak ada orang yang mau berdekatan dengan kita. Karena busuk aromanya. Ya. Kadang-kadang seseorang, aroma tubuhnya wangi. Tetapi dosanya banyak. Tapi aroma tubuhnya tetap wangi. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar kasih sayangnya kepada kita. Seandainya kita terus bertobat dari setiap kesalahan yang kita lakukan, Allah akan memaafkannya. Bani Israel pun, kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena pengampunan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka, dari awal mereka sudah dibinasakan. Dari awal mereka sudah dibinasakan. Karena mereka adalah kaum yang melampaui batasan. Tetapi bagaimana sabarnya Musa, Nabi mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menampakkan rahmat dan kasih sayang yang sangat besar. Ya. Meskipun ini ceritanya tentang Bani Israel, tapi pelajarannya sangat berharga bagi kita. Ya. Pelajarannya sangat berharga bagi kita, agar jangan sampai kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Ya, kalau kita ingin selamat, jauhi perilaku-perilaku Bani Israel yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di ayat ini. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-65. Qala walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sudah tahu tentang orang-orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Hingga akhirnya kami katakan kepada mereka, kata Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina. Tafsiran dari ayat ini, qala walaqad alimtum ya ma'syaral yahud. Kalian sudah tahu, wahai segenap bangsa Yahudi atau kaum Yahudi, mahalla minal ba'si bi aslafikum, apa yang menimpa berupa kehancuran kepada orang-orang sebelum kalian, kepada pendahulu kalian. Min ahlil qaryah, dari penduduk suatu kampung. Allati asat amrallah, yang bermaksiat kepada perintah Allah. Fima akhadahu alaihim, bermaksiat terhadap janji yang Allah subhanahu wa ta'ala ambil dari mereka. Min ta'zimis sabti, yaitu untuk mengagungkan hari Sabtu. Hari Sabtu tidak boleh dipakai untuk mengambil ikan. Ya. Bani Israel berjanji untuk mematuhi ya ini, bahwa hari Sabtu dilarang oleh Allah mereka untuk mengambil apa? Ikan. Tetapi fahtalu istiyad as-samaka fi yaumi as-sabti biwad'i as-shibaq wa hafri al-biraq. Namun mereka bersiasat. Mereka bersiasat untuk bisa mengambil ikan pada hari Sabtu dengan cara wad'i as-shibaq, meletakkan perangkap, wa hafri al-biraq, dan menggali kolam. Thumma astadu as-samaka yaumal ahad, kemudian mereka ambil ikannya pada hari ahadnya. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, kenapa kamu mengambil ikan pada hari Sabtu? Mereka mengatakan, kami tidak mengambil ikan pada hari Sabtu. Kami mengambil ikan pada hari ahad. Hanya saja pada hari Sabtu mereka sudah pasang apa? Perangkap. Siasat ini. Ya. Hailatun ilal muharram. Ini adalah bentuk siasat untuk bisa melakukan perkara yang haram. Ya. Karena sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala suruh kepada mereka agar jangan mengambil ikan pada hari Sabtu. Berapa banyak orang yang sekarang ini mencontoh gaya Bani Israel. Ya. Melakukan hailah, melakukan siasat untuk bisa tetap melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama yang paling banyak ini soal riba. Ya. Riba itu disiasati, dibahasakan dengan ini, itu. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan, tidak kelihatan haramnya. Padahal, sekali lagi itu semua adalah hailah. Ya. Bersiasat dalam perkara yang haram. Dan ini persis seperti perbuatan Bani Israel. Falamma fa'alu dzalika, akhirnya ketika mereka melakukan hal itu, Allah murka. Allah murka kepada mereka. Massakahumullahu qiradatan manbudhin. Allah subhanahu wa ta'ala rubah wajah-wajah mereka ya, dengan wajah kera yang hina dina. Nah, na'udzubillah. Kemudian ayat yang ke-66, faja'alna hanakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Kata Allah, kami jadikan kisah ini sebagai peringatan. Lima baina yadayha, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kampung-kampung yang ada di sekitar kampung yang dihuni oleh Bani Israel. Wa ma khalfaha, dan sebagai peringatan bagi orang-orang yang datang kemudian, datang setelah Bani Israel. Wa mau'idhatan lil muttaqin, dan juga sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Tafsiran dari ayat ini, qala faja'alna hadhihi alqaryata ibratan liman bihadratiha min alqura. Kampung yang dihuni oleh Bani Israel ini kami jadikan sebagai ibrah, sebagai pelajaran, liman bihadratiha minal qura, bagi kampung-kampung yang ada di sekitarnya. Yabluguhum khabaruha, yang berita soal penduduknya sampai kepada mereka. Wa mahalla biha, dan apa yang menimpanya sampai juga kepada mereka. Wa ibratan liman ya'mal ba'daha, dan juga sebagai pelajaran, sebagai ibrah bagi orang yang melakukan hal yang sama setelahnya. Mislat tilka dzunub. Ya. Wa ja'alnaha tadhkiratan lis-salihin, dan kami jadikan ini sebagai peringatan bagi kaum yang saleh. Liya'lamu, agar mereka semakin tahu, annahum 'alal haqq, bahwa mereka benar-benar berada di atas kebenaran. Fayathbutu 'alaihi, sehingga mereka akan kokoh di atasnya. Nah. Jadi pengalaman perjalanan orang-orang yang terdahulu sebelum kita itu hendaknya menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Ya. Contoh yang paling baik yang harus kita ikuti adalah perjalanan kehidupan para salaf. Sedangkan contoh yang paling buruk yang harus kita jauhi diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Nah, segala sesuatu ya, yang telah mendahului kita itu hendaknya jadi peringatan ibrah bagi kita semuanya. Karena kita yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan sebuah kisah tentang Bani Israel atau tentang apapun, itu tidak hanya sekedar kisah semata tanpa ada makna. Tapi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mau'idhatan lil muttaqin, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, agar lebih hati-hati, agar lebih mantap lagi di atas kebenaran. Berikutnya ayat yang ke-67. Qala wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan qalu atattakhidhuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi. Mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, apakah engkau akan menyuruh kami melakukan sesuatu yang sia-sia? Ya. Qala, maka Musa menjawab, a'udhu billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, dari menjadi golongan yang jahil. Tafsiran dari ayat ini, qala wadhkuru ya bani Israel, ingatlah oleh kalian wahai bani Israel, jinayata aslafikum, kejahatan yang dilakukan oleh para pendahulu kalian, wa kathrata ta'annutihim, dan betapa banyak model pembangkangan mereka, wajidalahum li Musa alaihi salatu wassalam, dan penolakan mereka kepada Musa alaihi salatu wassalam dengan cara mendebat. Hina qala lahum, salah satunya adalah ketika Musa berkata kepada mereka, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian agar menyembelih seekor sapi. Faqalu mustakhbirin, namun mereka menjawab dengan penuh kesombongan, ataja'alana maudhi'an lis-sukhriyati wal istighfaf, Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai objek hinaan dan pelecehan? Faradda alaihi Musa biqaulihi. Lalu Musa membantah dengan perkataannya, astajiru billah, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal mustahzi'in, dari menjadi seperti golongan orang-orang yang mengolok-ngolok. Ya. Ini mulai menampakkan kesombongannya, mulai menampakkan pelecehannya. Ini Bani Israel. Nah, dilanjutkan dengan ayat yang setelahnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wa la bikrun awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Mereka mengatakan, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami sapi yang bagaimana yang dimaksud yang harus kami sembelih itu. Qala, maka Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwa sapi yang harus disembelih itu adalah sapi yang tidak tua, tidak juga muda. Tetapi di antara itu. Faf'alu ma tu'marun. Segeralah kalian lakukan apa yang diperintahkan kepada kalian, kata Musa. Tafsiran dari ayat ini, qala, qalu du'u lana rabbaka yuwaddih lana sifata hadihil baqarah. Mereka berkata kepada Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk kami agar Dia, Rabbmu, menjelaskan kepada kami tentang sifat sapi yang harus kami sembelih. Maka Musa menjawab, inna allaha yaqulu lakum. Sesungguhnya Allah berfirman kepada kalian, sifatuha alla takuna musinnatan harimah. Sifatnya adalah bahwa sapi itu jangan sampai sapi yang terlalu tua. Wala saghiratan fatiyah. Jangan pula sapi yang terlalu muda. Wa innama hiya mutawassitatun bainahuma. Akan tetapi pertengahan antara keduanya. Fasari'u ila imtithali amri rabbikum. Maka kata Musa, segeralah kalian lakukan perintah Rabb kalian. Namun Bani Israel ya, tidak segera melaksanakannya. Mereka malah kembali mendebat Musa. Di ayat yang ke-69 kata mereka, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka mengatakan, berdoalah lagi engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami warna sapinya bagaimana? Merah, putih, kuning, hijau. Qala, kemudian Musa menjawab, innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'ul launuha tasurru an-nadhirin. Sesungguhnya kata Musa, bersabar, luar biasa ya. Dan Musa adalah salah satu rasul dari kalangan ulul azmi. Kita diperintahkan untuk mencontoh kesabarannya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau seperti kesabaran para ulul azmi dari kalangan rasul. Satu di antaranya adalah Musa alaihi salatu wasallam. Ia bersabar, terus meladeni. Kata Musa alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi yang warnanya kuning tua. Tasurrun nadhirin. Yang membuat senang orang-orang yang melihatnya. Nah, tafsiran dari ayat ini, fa'adu ila jidalihim qa'ilin. Mereka kembali mendebat Musa. Mereka mengatakan, berdoalah engkau kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan warna sapinya. Warna apa? Qala, Musa menjawab, sungguhnya Allah mengatakan, innaha baqaratun safra syadidatus sufrah. Sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi yang warna kuning tua. Tasurru man yanzur ilaiha. Yang akan membuat senang siapa yang melihatnya. Setelah itu, ya, apakah mereka langsung melaksanakan perintah Allah? Ternyata tidak. Kembali mendebatnya. Di ayat yang ke-70. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alaina. Wa inna insyaallah la muhtadun. Mereka kembali mengatakan, berdoalah lagi engkau, wahai Musa, kepada Rabbmu untuk kami agar Dia menjelaskan kepada kami, karena sesungguhnya sapi yang warnanya kuning tua, kemudian tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, itu samar bagi kami, karena banyak sekali jumlahnya sapi yang seperti itu. Jadi minta lagi penjelasan dari Rabb. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Kemudian mereka mengatakan, dan kami insyaallah termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala banu Israili Musa. Di dalam ayat itu Bani Israel berkata kepada Musa, ud'u lana rabbak. Berdoalah kepada Rabbmu untuk kami. Yuwaddih lana sifatun ukhra, agar Allah menjelaskan kepada kami sifat sapi yang lainnya. Ghairu ma sabaq, selain sifat yang sudah disebutkan tadi. Ya. Li'annal baqar bihadihi sifah kathirun. Karena sapi dengan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi banyak jumlahnya. Fashtabaha alaina, sehingga samar bagi kami. Madza nakhtar, sapi yang mana yang harus kami pilih? Kalau seandainya sapi yang berwarna kuning tua, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, mengenakan bila dipandang itu jumlahnya banyak, ada 10 misalnya, kan bingung kami. Kami harus pilih sapi yang mana dari ke-10 sapi tersebut. Kemudian mereka mengatakan, wa innana insyaallah lamuhtadun ilal baqarah al-ma'mur bidhabihiha. Dan insyaallah kami akan diberi petunjuk oleh Allah soal sapi yang diperintahkan kepada kami untuk kami sembelih. Untuk kesekian kalinya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam meladeni mereka. Ya, seperti dalam firman Allah di ayat yang ke-71-nya, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiyata fiha qalu al'an ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Kata Musa kepada mereka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwa sapi yang mesti disembelih itu adalah sapi betina yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah, tidak pula pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Sapi yang sehat, bukan sapi yang belang. Setelah itu baru mereka mengatakan, al-an ji'ta bil haq. Nah, ini yang kami inginkan. Ya. Ini yang kami inginkan. Sekarang kamu sudah benar-benar menjelaskan kepada kami hakikat sapi itu. Fadzabahuha. Lalu kemudian mereka menyembelihnya. Tapi nyaris mereka tidak mendapatkan sapi yang disebutkan tadi. Ya. Tafsiran dari ayat ini. Qala lahu Musa. Di ayat itu Bani Israel berkata kepada Musa. Musa berkata kepada mereka, innallaha yaqulu innaha baqaratun ghairu mudhallalatin lil amal fi hirathatil ardi ziraah. Kata Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman bahwa sapi yang dimaksud adalah sapi betina, ya, yang tidak pernah dipakai untuk membajak tanah. Ya, untuk bercocok tanam. Wa ghairu mu'iddatin lis-sakhi minas saqiyah, dan bukan pula sapi yang disiapkan untuk mengairi tanaman. Wa khaliyatun minal 'uyub jami'iha, dan bukan sapi yang banyak cacatnya. Wa laisa fiha 'alamatun min launin ghairi launi jildiha, dan tidak ada pada sapi tersebut tanda, ya, satu warna yang bukan warna kulitnya. Qalu, maka setelah itu Bani Israel menjawab, al-an ji'ta bihaqiqati wasfil baqarah. Nah, ini baru sekarang ini engkau menjelaskan kepada kami hakikat sapi yang sesungguhnya. Fadparru ila zabihiha ba'da tulil muragawah. Akhirnya, ya, mereka pun segera menyembelihnya setelah panjang lebar, ya, berbelat-belit, ya kan? Berbelat-belit. Waqad qarabu alla yaf'alu dhalika li'inadihim, hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya karena pembangkangannya. Wa hakadha shaddadu fashaddadallahu alaihim, demikianlah mereka memberat-beratkan diri mereka sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memberatkan mereka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walan yushad hadaddin illa ghalaba. Tidak ada yang mencoba-coba untuk memberat-beratkan dirinya dalam mengamalkan agama ini, melainkan dia pasti akan kalah. Ya. Karena agama itu mudah. Agama tidak berat. Ya, simpel saja. Ketika Allah merintahkan untuk kita melakukan sesuatu, maka segera lakukan. Tidak perlu berbelit-belit seperti yang dilakukan oleh Bani Israel. Akhirnya mereka kesusahan nyari sapi yang disebutkan itu. Hampir saja mereka tidak bisa menyembelihnya. Coba kalau sejak awal, ya, ketika mereka disuruh menyembelih sapi, mereka langsung mengamalkannya. Gak perlu mereka mencari sapi yang warnanya tidak terlalu kuning, tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, ya, dan sifat-sifat lainnya. Ya. Tapi karena mereka berbelat-belit, ya, karena mereka melecehkan, karena mereka menghina, mereka mengolok-olok, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sifat-sifat sapi yang memang sulit untuk didapatkan. Dan hampir mereka tidak mendapatkannya. Nah, jadi kita, ya, dalam mengamalkan agama tidak perlu memberat-beratkan diri. Ya, karena agama itu tidak berat. Inna hada din yusrun. Kata Nabi SAW, agama ini mudah. Ya. Dan mempelajari agama juga bukan sesuatu yang sulit, ya, tapi mudah. Kenapa? Karena al-haqqu wadihun bayyin. Yang namanya kebenaran itu sudah jelas, gamblang. Innama alal haq nur. Pada kebenaran itu ada cahaya, sehingga sangat mudah untuk dilihat oleh siapapun. Ya. Mudah bagi siapapun untuk mengenali apa? Kebenaran. Kalau ada seseorang yang mengatakan, ah susah, saya gak tahu kebenaran. Itu bukan karena kebenaran yang tidak jelas. Dirinya sendiri yang malas. Ya. Dirinya sendiri yang malas, tidak mau belajar. Dan mempelajari agama itu sesuatu yang mudah, tidak sulit. Ya. Bidang ilmu apapun dalam agama itu mudah, tidak sulit. Akidah, fikih, usul fikih, ilmu hadis, ya, bahasa Arab, semuanya mudah. Tidak ada yang sulit, asal kitanya mau sungguh-sungguh. Asal kitanya mau berjuang. Ya. Dulu ada seorang imam, ya, bernama Al-Kasai. Imam Al-Kasai, ini imam dalam bidang ilmu nahwu. Semua orang tahulah bagaimana kepandaiannya dalam urusan nahwu, dalam urusan ilmu bahasa Arab. Tapi kalau kita tahu bagaimana langkah awal ketika dia mempelajari nahwu, sungguh sangat menakjubkan. Ya. Ketika awal mula dia belajar, dia mendapati kesusahan. Gak bisa belajar yang namanya ilmu nahwu. Karena sulit, ya. Dursu lugoh. Baru disampaikan, ditanya lagi. Orang mudeng, ya, gak ngerti. Terus berulang-ulang. Nah, Imam Al-Kasai, ya, kondisinya seperti itu. Bukan orang yang ketika sekali duduk di majelis ilmu, dia bisa menyerap ilmu itu dengan cepat. Tidak. Tapi susah. Kesusahan. Sampai akhirnya hampir putus asa. Mau meninggalkan majelis ilmu. Wah, kalau kayak gini caranya, habis waktu. Usia semakin bertambah, ilmu can menang-menang. Ya. Akhirnya hampir putus asa, keluar dari majelis ilmu. Apalagi nahwu, ya. Nahwu itu kan ilmu yang mungkin banyak para santri itu agak kesulitan, ya, untuk bisa memahaminya. Ada seorang santri bilang, ya, Tad, ini mau ulangan, aduh soalnya bahasa Arab gak bisa. Ya. Padahal belum dicoba. Ya. Belum dicoba. Ayolah, kamu insya Allah bisa. Ya. Kamu insya Allah bisa. Tinggal baca saja kitabnya. Kamu bisa insya Allah. Nah, ini Imam Kasai keluar dari majelis ilmu. Keluar dari majelis ilmu. Ya, ketika di perjalanan ngelihat seekor semut. Subhanallah. Semut. Semut itu kecil, ya. Gak ada semut yang gede. Semut itu kecil. Kecil dilihat. Semut sedang memikul benda yang besar. Nyaris menutupi seluruh tubuhnya. Berarti beban benda yang dipikulnya itu sangat berat. Ya kan? Semut ini naik, ya, naik ke dinding, naik, jatuh, kaget. Ini Imam Kasai, lihat lagi, sekali jatuh, naik lagi dengan membawa beban, naik, nanjak, ya, ke dinding, jatuh lagi, ya, terus diperhatikan, naik lagi, jatuh lagi. Kalau jalan yang dilalui oleh semut itu datar, insya Allah sih bisa, ya, paling istirahat sebentar, ya enggak? Itu kalau dilihat mungkin semut ini wah kesangnya nges mau lama kot pisan sih gana, ya ini semut jalan naik lagi semut ini sambil membawa beban berat sampai dihitung oleh Imam Al-Kasai 10 kali. Subhanallah, 10 kali jatuh lagi, 10 kali jatuh lagi. Akhirnya apa? Setelah 10 kali semut itu mampu naik ke atas, naik ke dinding, mampu, sampai di tempat tujuan. Dari situ Imam Qasai berpikir, bila semut saja bisa, setelah 10 kali mencoba, masa saya gak bisa? Ya, masa saya gak bisa? Balik lagi dia ke majelis ilmu, belajar. Kajenting rekumaha. Wah, oke. Okay. Yang penting saya harus belajar. Insya Allah bisa. Rek ulangan opat-opat terus, oke, okay, tenang-tenang. Iya kan? Maksudnya gitu. Jadi santri gak usah terlalu berseri hati. Ketika ujian, aduh, dua deh. Mas, dua. Terutama bahasa Arab ini ya. Bahasa Arab, aduh. Gak lepas dari duremi itu ya. Nilainya itu. Jangan patah semangat, jangan putus asa. Terus belajar, terus. Yang namanya orang belajar itu gak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Kadang-kadang kita sering duduk di majelis ilmu, tapi kita tidak merasa kalau pengetahuan kita sebenarnya bertambah. Ya. Seperti apa? Seperti tinggi badan. Ya. Subhanallah, santri-santri dulu awal datang ke sini mah para reneknya. Kecil badannya teh. Tapi lama kelamaan ada perubahan. Aduh, si pulan tinggi. Mereka yang sudah tinggi badannya itu tidak merasa, tapi kita yang perhatikan merasa. Nah, antum para penuntut ilmu juga gitu. Dari hari ke hari kalau belajar itu pengetahuan pasti bertambah. Cuman kadang-kadang tidak merasa, ya kan? Enggak merasa, kadang-kadang biasa wen. Tidak, sebenarnya pengetahuan bertambah. Buktinya apa? Ketika ustaz sekali-kali nanya, ini apa? Bisa menjawab. Itu berarti pengetahuannya bertambah, tapi kadang-kadang tidak dirasakan. Maka seorang penuntut ilmu, ya, siapapun kita, kalau sudah lama belajar, ya, maka seharusnya semakin semangat. Jangan jenuh, tapi harus semakin semangat. Kenapa? Karena semakin lama belajar akan semakin banyak pengetahuan yang didapat. Persis siga orang yang bisnis. Ada seorang yang bisnis menggeluti satu bidang, ya, perniagaan, kemudian dapat keuntungan yang besar. Apa yang dilakukan? Berhenti dagang atau terus? Pasti terus. Da untungnya, Pak. Badag. Ya, wah, yo, prospek yo, terus kan? Makin sama, makin semangat, makin besar keuntungan, makin semangat bekerjanya, iya kan? Makin besar keuntungan, makin semangat bekerja. Nah, para penuntut ilmu juga harus begitu. Para penuntut ilmu juga harus begitu. Ya, semakin lama menuntut ilmu harus semakin semangat. Jangan kemudian loyo, aduh malas, bosan, jenuh. Jangan. Kenapa? Karena setiap hari yang dilewati itu akan bersamaan dengan pengetahuan yang didapat. Terus teka rasa jadi ustad aya nama. Ya. Sepulan teh aduh dulu mah di pondok tukang ngurek misalnya. Ini tapi subhanallah dia tinggal di pondok, dia belajar setiap hari. Kemampuannya terus bertambah, tanpa terasa, terus bertambah, ya, terus terasa, akhirnya ada hasilnya, insya Allah. Jadi, jangan pernah patah semangat, tidak ada yang susah, pelajaran usul fikih gampang, mustalah hadis gampang, ya, bahasa Arab gampang, semua gampang, tidak ada yang sulit, sok, coba dulu, baru berapa tahun sih di pondok, ya, baru berapa tahun di pondok, baru 2 tahun, 3 tahun sudah, aduh, gak bisa-bisa, tad. Jangan patah semangat. Sok, didorong dari belakang. Ayo. Ya. Belajar. Insya Allah bisa. Jangan sampai ada kata tidak bisa. Insya Allah bisa. Ya. At-ta'allumu fis-sighari kanaqsi 'alal hajar. Kata pepatah Arab. Belajar di waktu kecil. Ya. Itu seperti mengukir sebuah batu. Mengukir batu itu kan tidak langsung ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya. Ada istilah Sunda mah apa? Cikaracak, ninggang. Batu katanya laun-laun jadi legok, insya Allah seperti itu. Lama-lama juga insya Allah hatam, ya lama-lama apa? Hatam insya Allah. Jadi jangan patah semangat. Walan yushad hadadin illa ghalabah, ya. Nah, tapi ingat kita jangan memberat-beratkan diri, Pelajari ilmu secara bertahap, ya, secara bertahap. Oh ini dulu. Ada tahapannya, ada kelas-kelasnya. Jangan baru masuk hayang langsung kelas terakhir. Amenawan, ame cepat lulus. Gak bisa, ya. Gak bisa, harus bertahap. Nah, intinya itu, harus bertahap. Jangan sehingga Bani Israel. Ya. Kalau Bani Israel malah sengaja memberat-beratkan dirinya. Ya gak? Nah, ketika disuruh menyembelih seekor sapi, malah bertele-tele sapinya bagaimana, warnanya bagaimana. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan sifat sapi yang sulit sebenarnya untuk mereka cari. Nah, jadi terus semangat ya para penuntut ilmu untuk belajar. Tidak ada ya kata selesai. Ya, tidak ada kata selesai. Terus belajar, ya kan? Ya, belajar sampai kita semua bertemu dengan ajal kita. Ya, kalau ditanya sampai kapan belajar? Sampai aku masuk ke liang kubur. Bukan sampai ke negeri Cina, bukan. Ya. Ada orang mengatakan hadis utlubul ilma minal mahdi ilalah di utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, rek naon ke negeri Cina. Itu bukan negeri yang di situ ada ilmu agama, ya. Bukan negeri yang di situ ada ilmu agama. Jadi salah, ini mah bukan hadis, ya. Ini bukan hadis tapi apa sesuatu yang dibuat-buat. Atau kalaupun dikatakan hadis maka hadis palsu itu. Ya, hadis palsu. Tidak ada hadis yang berbunyi carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, ya. Nah, jadi ya jangan terlalu bangga lah kalau ada seseorang atau anak kita yang masya Allah belajar sampai di Cina. Sedih malahan harusnya. Ya. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilahi lanta, astagfirullah wa atubu ilaih, walhamdulillahi rabbil alamin.